الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله إخواني في الدين أعزكم الله. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan pelajaran dan silsilah durus kita dari pembacaan kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-52 insyaallah. Setelah kita bab yang ya, yang menjelaskan kepada kita tentang Asmaul Husna, ya, bahwa nama-nama yang husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, baik dari sisi nama itu sendiri, demikian pula kandungan dari nama itu berupa sifat, ini hanya milik Allah Azza wa Jalla. Ya, namanya sudah bagus, sudah indah, sangat baik, demikian pula maknanya. Ya, maknanya juga ada pada zat Allah Azza wa Jalla. Dan ini tentunya tidak bisa untuk dimiliki dan ada pada manusia. Ya, terkadang manusia namanya bagus, tapi ya, makna dan sifat dari nama tersebut tidak ada pada orangnya, bahkan sangat jauh. Ya. Atau sebaliknya, terkadang ada sebagian yang namanya biasa-biasa saja, bahkan tidak ada nama keislamannya, ya, tapi dari sisi adabnya, ya, akhlaknya bagus. Meskipun ya tentunya di dalam Islam dianjurkan untuk seorang itu memberikan nama dan memiliki nama yang bagus, yang islami, ya, dan meninggalkan serta menjauhkan dari nama-nama yang tidak baik, ya, apalagi ada unsur pemungkaran di sana, baik itu kesyirikan ataupun tasyabbuh, ya, dengan orang-orang jelek, orang-orang fasik, ataupun dengan orang-orang kafir. Yang kemudian kita pada bab yang berikutnya, bab yang ke-52, Allah rahimahullah, ba'ullah yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak boleh mengatakan assalam ala Allah, salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebenarnya kutipan, ya, dari hadis yang ada dari surah makna, ya, bagaimana Rasulullah melarang mengatakan kepada Allah assalamu ala Allah, salam kepada Allah. Ya, dan pada asalnya larangan ini tentunya apabila mengambil dari hadis menunjukkan tentang haramnya, ya, karena assalam, salam ini memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah at-tahiyyah, ya, at-tahiyyah mengucapkan selamat. Ya, misalkan seorang yang mengatakan kepada saudaranya assalamualaikum, ataupun untuk salam untuk si fulan, itu maksudnya doa, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepadanya. Makna yang kedua, assalamatu minan naqsi wal afat, yaitu selamat dari sifat kekurangan dan cacat, aib, aib atau sesuatu yang jelek ya. Nah, maka ini seperti perkataan kita yang misalkan ya, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Selamatan untuk Anda wahai Rasul, wahai Nabi. Ya, dan rahmat serta barokah dari Allah Azza wa Jalla kepada Anda. Maksudnya ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari Anda ya sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat keburukan, sesuatu yang jelek. Ya, demikian pula assalam. Ya, maknanya adalah ismun min asma'illahi Subhanahu wa taala. Bahwa assalam merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Dan kita mendengar sebagian imam misalkan membaca surat Al-Hasyr, Al-Malikul Quddusus Salam. Disebutkan di akhir-akhir surat Al-Hasyr, juz yang ke-28, dan bagaimana Allah menyebutkan sebagian daripada nama-nama yang husna, di antaranya Al-Malik, Al-Quddus, demikian pula As-Salam. Ya. Maka pada bab ini disebutkan oleh beliau rahimahullah, la yuqalu assalamu ala Allah, ya, tidak boleh mengatakan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan ya beberapa sebab, di antaranya ya kalau kita mengatakan salam ala Allah, ya, salam kepada Allah, itu terkesan ya bahwa Allah itu memiliki sifat kekurangan. Ya, sifat kekurangan. Nah, ya, sebagaimana pada manusia, kalau manusia wajar ya. Assalamualaikum. Ya, salam untuk si fulan. Maksudnya, ya tahiyat, ucapan selamat, sekaligus doa itulah. Semoga ya Allah berikan keselamatan dan kesejahteraan kepada saudara saya itu, kepada kawan saya itu. Kenapa? Karena manusia penuh dengan kekurangan. Manusia, ya, terluput dari kesalahan manusia, masih terancam dengan adanya hal-hal yang buruk, yang jelek. Ya, maka dengan doa itu, ini tentunya ya, satu kebaikan. Ya, doa kebaikan kan baik. Ya, sehingga kalau kita mengatakan salam ala Allah, salam kepada Allah, nah ini kesannya Allah itu butuh, gitulah. Ya, nah. Allah itu ada sesuatu yang kurang. Allah itu memiliki hal-hal yang butuh untuk disempurnakan, untuk diselamatkan. Kan tidak demikian faktanya. Sehingga ini yang pertama ya. Tidak boleh mengatakan assalamualaikum. Ini alasannya. Sebab yang kedua, bahwa apabila ya kita ini mendoakan ya, kalau mengatakan assalamualaikum, itu terkesan Allah itu butuh kepada hamba yang butuh kepada kita manusia. Padahal sejatinya Allah itulah yang dikenal, yang didoai, ya, yang menjadi sandaran oleh manusia. Sehingga Allah itu ghani, Allah itu maha kaya, maha cukup. Ya dari siapapun, Allah nggak butuh ya, dengan manusia. Ya. Dan ini penting untuk diingat ya, dan kita yakini selalu. Nah, terkadang muncul pertanyaan ya, ketika kita membahas tentang malaikat saja misalkan, ya ada malaikat penjaga surga, penjaga neraka, malaikat pencabut nyawa, malaikat yang mengirimkan wahyu kepada nabi dan rasul, nabi yang ataupun malaikat yang mengiring awan, ya. Kemudian ada malaikat yang ditugasi untuk apa namanya itu mengontrol ya segala kejadian di alam ya. Nah, tumbuh dan matinya tanaman, turunnya hujan dan seterusnya. Jangan terkesan atau terbayang sama sekali atau terbetik dalam benak kita, oh ternyata Allah butuh ya pada malaikat ya. Buktinya apa? Kejadian-kejadian alam ternyata ada andil dan peran malaikat untuk ya mengontrolnya, untuk mengaturnya. Apa enggak Allah saja yang melakukan semuanya? Subhanallah. Tidak demikian. Mereka itu para malaikat-malaikat Allah yang disampaikan, yang dikhabarkan kepada kita tentang sebagian tugas-tugasnya, ya, tugas ini, tugas itu, ya, itu pada sebagian, sebagian ini nggak ya, nyampe ke kita. Dan jumlah mereka itu sangat banyak itu, dan aktivitas dan kegiatan rutinitas mereka berbeda-beda satu dengan yang lainnya, berbeda-beda. Dan jangan dikira bahwa ketika mereka itu punya peran, punya andil dan punya tugas masing-masing, Jibril sendiri, Mikael sendiri, Israfil sendiri, ya, Malakul Maut sendiri, ini dan itu, macam-macam, masing-masing beda-beda. Bukan berarti Allah butuh sama mereka. Tapi sebaliknya, justru itu menunjukkan Allah itu Maha Kuasa. Kok bisa? Ya? Mereka itu seperti itu. Kok karena keinginan pribadinya? Ya bukan karena semata-mata ingin seperti itu, bukan. Tapi itu karena Allah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan mereka. Ya, bukan inisiatif sendiri. Ya. Pengen begini, pengen begitu, saya nanya. Enggak, justru sebaliknya. Mereka itu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikontrol, diatur, diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dari sini menunjukkan Allah itu Maha Kuasa. Ya. Allah itu Maha Perkasa. Ya. Allah itu Maha Besar. Allah itu Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Maha Kuat. Dan kekuatannya tidak bisa disamai dan ditandingi oleh siapapun. Ya. Sehingga hakikatnya Allah itu tidak butuh sama malaikat. Tidak butuh. Ya. Justru malaikat inilah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada perintah-perintah Allah, enggak pernah melanggar itu malaikat. Dan mereka senantiasa menerapkan dan menjalankan, ya, dan melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini malaikat sifatnya. Dan itu sebenarnya sebagai ya, cerminan dan teladan untuk kita sebenarnya. Wah, inilah kondisi para malaikat. Meskipun kita nggak mungkin ya, seperti malaikat, tapi paling tidak ya kita menjalani sebab itulah. Mulianya para malaikat, terhormatnya para malaikat, ya, dan tersanjungnya para malaikat, ya, makhluk-makhluk yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni langit sana itu karena ibadah dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarah. Mereka enggak pernah bermaksiat. Inilah yang menjadi ibrah kita. Sehingga sekarang ke kita, kalau kita ingin mulia, kita ingin terhormat, ya, kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya teladani, tiru, ya, dan contoh bagaimana malaikat bisa menjadi mulia, bisa menjadi terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah. Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Kemudian sambil banyak berdoa supaya bisa istiqomah. Ya. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah zat yang didoai, yang dimintai oleh manusia, bukan sebaliknya. Ya, sehingga Allah itu sepatutnya untuk dipuji, disanjung, ya, dengan sifat-sifat kesempurnaan, bukan sesuatu yang mengesankan adanya kekurangan. Nah, oleh karena itu orientasi atau hubungan karena sahabat ini dengan kita bertauhid, ya, adalah terkait dengan tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Ya. Dan ini termasuk bagian penting dari pembahasan tauhid. Ya. Ya mungkin terkadang bagi sebagian ya, kadang menjemukan. Alhamdulillah. Ya, pembahasan asma wa sifat ya. Padahal seorang yang ingin mencapai derajat ihsan, kalau dia merasa sudah mempelajari dan mengetahui serta memahami bahkan bisa menerapkan alhamdulillah tentang tauhid uluhiyah, meskipun jangan sampai seorang merasa aman dengan itu. Kenapa? Jangankan kita, nah, sekelas para ulama yang seletin para nabi dan rasul, toh mereka tetap dengan keimanan yang kokoh yang ada mereka dan keikhlasan yang sudah teruji dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah, pun mereka tetap takut, tidak bisa mewujudkan tauhid uluhiyah sebagaimana mestinya, dan merasa khawatir dan takut ya, akan datangnya, akan munculnya kesyirikan pada diri mereka, demikian pula pada amalan mereka. Ya, ingat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wajibni wabaniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan diriku dan keturunanku, anak cucuku ya, dari kesyirikan, dari penghambaan, dari penyembahan kepada patung-patung dan berhala. Ini sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seleting Nabi Ibrahim ya, nabrai kita yang tidak meremehkan masalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah ya. Sebagian kitab sudah kita khatamkan, sebagian pembahasan sudah kita lewati, itu baru melewati ya. Tidak sepenuhnya dan belum sepenuhnya untuk kita terapkan semuanya, sehingga terus harus kita ulang-ulang, tidak bosan-bosan dan tidak jemu ya. Kalau tidak sempat hari ini, besok ya. Kalau enggak sempat besok, lusa, terus seperti itu diulang-ulang. Demikian pula setelah itu, tauhid yang menjadi tuntutan kita semuanya untuk kita pelajari, untuk kita faham dan untuk kita terapkan adalah tauhid asma wa sifat. Dan ini subhanallah ya, menjadi pembahasan favorit ya, para ulama kibar ya. Kenapa? Karena dengan itu seorang bisa mengenal Allah secara mendalam ya, bisa mengenal Allah ya, dengan detail, mengingat, membaca, mengkaji ya, mendalami, menghayati nama-nama Allah yang husna, demikian pula dengan sifat-sifat yang mulia, yang kemudian dengan itulah akan bertambah iman ya, muncul dalam dirinya pengagungan dan pembesaran kepada Allah Azza wa Jalla, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dengan itu tentunya menjadi ruh ibadah ya. Kalau dia sudah membesarkan Allah, mengagungkan Allah, maka tentunya yang diagungkan adalah perintah-perintahnya, membesarkan larang-larangannya, sehingga efeknya apa? Muncul semangat, muncul keikhlasan ya, muncul kerinduan bertemu dengan Allah ya, muncul antusias dan kesungguhan, kerajinan untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Allah senantiasa mengawasi kita, Allah mengawasi gerak-gerik kita, menjaga lisannya, menjaga akidahnya, menjaga hatinya, menjaga anggota tubuhnya, jangan sampai dimurkai, dimarahi, dibenci oleh zat yang maha kuasa, yang maha sempurna nama dan sifatnya, sehingga dia pun ketika ibadah itu totalitas, sempurna, merasa diawasi, bahkan dia pun ya, merasakan, bahkan terkondisikan bahwa dia itu sedang bermunajat, sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pada salatnya, pada Al-Qur'annya, pada saat dia berdialog dengan Allah. Ini efek-efek yang seperti ini tidak bisa ya. Nah, bahkan tidak muncul pada pembahasan-pembahasan selain akidah dan tauhid. Ya. Nah, sehingga fungsi dari pembelajaran kita tentang akidah dan tauhid itu arahnya luar biasa, mendalam sekali, menjadi motor dan bahkan lebih dari itu generator yang bisa menggerakkan iman seseorang dan ketakwaan seseorang. Sekian banyak ya hukum dalam masalah fikih, dia fahami, dia pelajari dan dia ketahui, dia hafal semuanya itu, itu gak akan fungsi. Kalau iman gak ada, kalau akidahnya rusak, alhamdulillah, gak akan gerak itu ya. Demikian pula kesempatan, demikian pula kesehatan dan peluang untuk bisa beramal saleh dan memang diamalkan. Namun amalan tadi yang dilakukan, ibadah yang dia kerjakan, itu akan tidak akan berfaedah, tidak akan berfungsi, tidak akan berpahala kalau imannya tidak ada. Kalau akidahnya itu masih keropos, masih lemah. Kenapa? Ya, masih tercampur di bagian yang disyirikan, masih terkadang ada niatan-niatan apa? Sekedar kewajiban, tidak ada ruh ibadah, tidak ada kerinduan, tidak ada harapan untuk mendapatkan pahala. Ya. Nah, terlebih ketika ibadahnya itu tidak merasa dia sedang ngapain itu. Ya. Takbirnya, bacaannya, ruku dan sujudnya terkadang kosong. Sekedar yang diingat bacaannya, yang disadari ya, sedang ruku dan sujudnya, jumlah rakaatnya. Selesai, selesai, hilang semua. Tidak merasa, baru saja yang ngapain gitu. Demikian pula puasa, sebentar lagi puasa, setelah bulan lagi insya Allah. Jadi kalau mudah kan, kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadhan. Ya, ketika baca Qur'annya, ketika sedekah, ketika zakatnya, ini ruh ibadah ini kadang kosong. Ya. Allah musta'an. Maka di sini khan fiddin azzaanullah penting. Ya, untuk kita bersemangat di dalam kajian. Ya, akidah, mungkin buat tauhid untuk menyelamatkan diri kita. Ya, dari kebiasaan dan kerugian sebelum datangnya. Nah, oleh karena itu, ya, di antara perkara yang juga menjadi ciri khas seorang mukmin, ya, adalah mensifati Allah dengan sifat kesempurnaan. Apapun yang Allah putuskan dan apapun yang Allah tetapkan bagi hambanya itu baik. Ya, yang baik jelas baiknya. Kalau yang buruk pasti ada hikmahnya. Mesti ada hikmah. Dan itu pasti. Oleh karena itu, baik dan buruk itu ujian kita. Ya, cobaan bagi kita, bagi hambanya. Maka orang-orang kafir, kaum musyrikin, di antara kejelekan dan keburukan mereka, dan itu membedakan antara seorang mukmin dengan mereka, adalah mereka mensifati Allah dengan sesuatu yang jelek. Dalam surat An-Nahl ayat 60 Allah berfirman, "Lilladzina la yu'minuna bil akhirati matalus sawi walillahil matalul a'la." Dan orang-orang yang mereka tidak beriman kepada hari akhirah, mereka memiliki permisalan dan sifat yang buruk. Ya. Dan hanya milik Allah sifat-sifat yang maha tinggi dan maha mulia. Orang-orang kafir, kaum musyrikin, luar biasa. Buruknya mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ahlul kitab. Bagaimana lancangnya mereka mensifati Allah sebagai ya, Tuhan atau zat yang fakir, ya, memiliki tangan yang terbelenggu. Ya. Nah, demikian pula bakhil. Ya. Dan seterusnya oleh kelemah seperti pensifatan orang-orang Yahudi kepada Allah Alhamdulillah. Ta'arallahu amma yakulun aduan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lancang sekali mereka, kaum Nasara. Ya, mereka juga demikian, kurang lebih. Ya, mensifati Allah sebagai ya, Tuhan atau zat yang utuh, ya, sehingga mereka namai sebagai Tuhan Bapa, ya. Di sana ada istilah Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Na'udzubillah, ini dari siapa? Nabi Isa alaihissalam al-Masih tidak pernah mengajari kaum Nasrani, ya, Bani Israel kepada mereka. Seperti itu, tidak ada. Nabi Isa adalah Nabiyyun min anbiya'illahi subhanahu wa ta'ala, Rasulun min Rasulillah. Salah satu Nabi dari Nabi-Nabi Allah dan salah satu Rasul, Rasul-Rasul Allah, utusan Allah. Sehingga prinsip dan ajarannya itu sama seperti Nabi-Nabi yang lainnya. Sama seperti Rasul-Rasul yang lainnya. Tauhid dan memerangi kesyirikan. Nah ini enggak. Kaum Nasrani yang sekarang ini identik dan kental dengan syiriknya. Ya. Kental dengan syiriknya. Bahkan itu ajaran mereka sekarang ini. Sehingga mereka menisbahkan sebagai pengikut Al-Masih, ya. Nah, ini kerja dusta, bohong, tidak benar. Nah, demikian pula kaum musyrikin mensifati Allah dengan sifat yang buruk. Disangka Allah itu memiliki anak-anak perempuan, yang dengan menetapkan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Na'udzubillah. Sementara mereka sendiri kaum musyrikin Quraisy ketika itu masa jahiliyah tidak mau, ya, untuk mengakui, ya, anak perempuannya sebagai anaknya, sehingga mereka kadang harus menanggung malu, ya, dan sebagian lagi mereka tega menyebut begitu anak perempuan mereka secara kekinya sendiri. Kenapa? Tidak mau menerima kenyataan bahwa yang lahir adalah anak perempuan. Ya, tapi giliran yang lahir anak laki-laki luar biasa bangganya. Jadi angkat-angkat disanjung-sanjung dengan anak saya. Giliran yang lahir perempuan tidak mau ngakui. Lah ini ternyata mereka nisbahkan kepada Allah, Allah punya anak perempuan. Siapa para malaikat itu? Dusta, mensifati Allah dengan sifat yang buruk. Ya, Allah bantah mereka. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Nabi kepada mereka itu, kaum musyrikin demikian pula ahlu kitab, baik Yahudi dan Nasrani, sama semuanya itu. Ya, istilahnya beda, namanya saja beda, tapi intinya sama, musyrik mereka. Katakan oleh Nabi, Allah itu asfa, tidak berbilang, ya. Dan Allah itu tempat bersandar. Manusia sangat butuh kepada Allah. Allah asfa, Allah maha mulia, Allah maha perkasa. Ya. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah itu tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Tidak pernah mengalami proses persalinan sama sekali. Tidak punya anak dan juga tidak diperanakan. Dan tidak ada yang menyamai Allah siapapun. Walam yakulah kufuan ahad. Ya. Ini penting. Terkadang kita enggak terasa, ya, saat diuji dengan kelapangan, rezeki yang melimpah, dibukakan, ya, pintu kenikmatan kepada kita, lupa daratan, lupa lautan. Ya, ingat saya. Ini karena saya, ini karena kehendak saya. Lupa dia. Yang seharusnya seperti ini, ya, dia sadari itu datang dari Allah. Wa ma bikum bi ni'matin fa min Allah. Apa yang Anda dapatkan itu datang dari Allah. Kalau Allah enggak menghendaki, enggak akan kamu dapat seperti itu. Biar pintar kayak apa enggak mungkin seperti itu. Enggak mungkin kamu sukses. Enggak mungkin kamu menjadi direktur, enggak mungkin kamu bisa mendapatkan aset dan kekayaan yang banyak, mobil mewah, rumah yang indah. Enggak mungkin itu kalau Allah enggak menghendaki. Ya. Makanya kata Nabi Alaihissalam, wa man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, puji Allah. Jangan lupa. Ya. Dan ini milik Allah. Ya. Kalau Allah menghendaki untuk menghilangkan apa yang ada pada seorang, Allah maha kuasa. Ini kita korup kayak apa? Ya. Bukan jutawan, bukan miliuner, tapi triliuner nanti kalau ada istilah itu. Kenapa? Hartanya belum parua. Aset kamu nggak tahu sekarang itu ada menyanyi dari Allah mana? Ya. Kaya raya. Hartanya beli parua. Kuncinya saja sampai luar biasa harus digotong oleh, ya, kendaraan yang kuat digotong dibawa oleh orang yang kuat. Baru kuncinya, baru gudangnya. Ya. Asetnya dengan Allah SWT. Tapi kalau sombong, tidak mau mengakui itu nikmat dari Allah, langsung Allah tenggelamkan. Tidak ada sisa, kecuali sekedar namanya. Itu pun dikenal dengan jelekannya, dengan kesombongannya, dengan kufur nikmatnya. Itu dikenal. Ya. Yang kita diperintahkan adalah Allah untuk mengambil ibrah dari mereka-mereka yang seperti itu. Jangan seperti itu. Itu nasib. Itu nasib terakhirnya. Aki dan bonci terhina karena Allah. Demikian pula ketika seorang diuji dengan keburukan dan kejelekan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak enak, menyulitkan, ya sudah. Dan sampai menyalahkan Allah, Allah itu enggak adil, Allah itu yang zalim, na'udzubillah. Ini lancang namanya. Kurang ajar namanya. Enggak tahu diri. Kiriran dapat nikmat dia sandarkan kepada dirinya sendiri. Ketika dapat musibah diserahkan kepada Allah. Yang menyalahkan atau yang disalahkan Allah. Yang dikambing hitamkan adalah Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini namanya rusak akidah. Ya. Dan rusak imannya. Harus segera berbenah. Sadar. Kembali kepada ajaran Allah. Kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ayo. Kita sama-sama belajar. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla adalah As-Salam. Ya. Nah. Allah itu yang maha menyelamatkan hambanya. Sebutkan dalam surat Ar-Rum 27. Allah berfirman. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Hanya milik Allah sifat-sifat yang maha tinggi. Di langit-langit demikian pula di bumi. Ya. Oleh karena itu, sebutkan di dalam Sahih, ya, dalam Bukhari, demikian pula Muslim. Demikian kalau beliau rahimahullah fi Sahih an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala bila mengatakan kunna idza kunna ma'an nabi alaihi salatu wassalam fi shalah dahulu kami apabila salat bersama nabi ketika hendak bersolawat kami dahulu pernah mengatakan kulna assalamu ala allahi min ibadihi keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya doa assalam kepada Allah dari hamba-hambanya assalamu ala fulan wa fulan dan keselamatan untuk si fulan dan si fulan. Ini dulu kata Abdullah bin Mas'ud kami ketika sholat tidak bersolawat. Ini yang kami baca. Yang kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam faqala an-nabi mendengar hal itu kata Nabi la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengatakan salam kepada Allah. Kenapa? Fa inna Allah huwa salam. Karena dialah Allah itu sesungguhnya assalam. Sesungguhnya Allah itu assalam. Ya. Allah yang memiliki nama assalam. Kemudian yang kedua, Allah yang menyelamatkan hamba-hambanya. Ya. Yang menjaga hamba-hamba yang beriman. Demikian pula yang ketiga, maknanya assalam. Allah itu selamat dari sifat-sifat kekurangan dan cacat yang jelek, yang buruk. Allah selamat. Tidak ada itu. Sehingga ya, tidak pantas dan tidak boleh seorang itu mengatakan salam kepada Allah. Karena kesannya Allah itu butuh kepada hambanya. Kemudian terkesan pula Allah itu punya sifat-sifat yang jelek sehingga butuh diselamatkan. Nah, maka dari sini ya, selain tentunya kita mendapatkan faedah tadi tentang larangan mengucapkan salam kepada Allah, dan itu sempat terjadi di masa para sahabat, ya oleh karena itu Nabi mengingkari, maka di sini satu faedah tarbawiyah yang pentingnya bagi kita untuk ya memiliki kepekaan sosial, kepekaan sosial, punya perhatian. Ya, ketika terjadi sebuah kemungkaran, maka hendaknya ada bentuk pengingkaran dari kita, bentuk pengingkaran dari kita. Ya, kalau kita punya wewenang, punya tanggung jawab di sana, ya, punya kekuasaan, nah jelas. Ya, tidak mengapa untuk kita gunakan kekuasaan kita, wewenang kita untuk kebaikan. Ingkari kemungkaran itu, hilangkan. Kalaupun tidak, ya maka dengan lisan, dengan nasihat. Ya. Dan minimal, dan itu yang paling rendahnya, dengan hati. Seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis Muslim di Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa lan ba'dahu iman." Katanya, siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, fayughayyirhu bi yadihi, ingkari dengan tangan. Bisa dengan tangan maksudnya dengan tangan fisik, atau maksudnya dengan kekuatan, dengan wewenang, dengan ada yang kekuasaan yang dia miliki, silakan. atau dengan lisannya kalau dia tidak mampu dengan tangannya, dengan kuasa, dan paling tidak dengan hatinya. Dan itu kata Nabi, Abu'aful iman, menyimpan lemah. Nah, jadi jangan diam seribu bahasa, mendiamkan. Ya ada gerakan, gak ada pengingkaran Allah bisa. Kalau hati saja gak mengingkari, ya, jangan ditanya lisannya, jangan tanya tentang kekuasaannya dia gunakan tidak, hatinya saja mati misalnya Allah bisa. Ya, gak ada gerakan, gak ada kepekaan hati aja. Kau saja kebesar. Kok bisa? Itu bukan. Rasulullah SAW ketika mendengar bahwa para sahabat sebagian mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala kuna wa fulan, masih tidak terima. Ini mungkar ini, langsung. Masih tidak mendiamkan. Ya, langsung diingkari oleh Allah. Dan subhanallah nanti kasih solusi. Nanti kasih solusi. Ya, memberikan jalan keluar. Ini juga satu faedah berikutnya. Oh, enggaknya ketika seorang itu melarang sebuah kemungkaran atau marah sesuatu, itu langkah baiknya kalau dia pun memberikan solusi dan jalan keluar. Ya, ada pilihan itulah. Gak boleh begini, tapi begini, itu kan luar biasa kesempurnaan itu. Nah, maka ini ikhwan fillah na'udzubillah, terkait dengan bab ini, insyaallah saya kira cukup sampai sini, insyaallah. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai berdua insya Allah kita akan lanjutkan pada bab yang baru. Ini berdua memang bukan pendek-pendek, tapi kumpulan yang disebutkan ya ringkas. Namun subhanallah cukup mewakili insya Allah terkait dengan pembahasan, sehingga satu kali pertemuan dan satu bab. Alhamdulillah, insya Allah atas kelebihan atau kurang dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.